فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد جماعة سبحان الله سبحانه وتعالى dalam kesempatan tersebut ini kita melanjutkan kajian yang senantiasa kita sampaikan hadis-hadis dan asar-asar dari para salaf berkaitan dengan mereka di dalam menjalankan din, di dalam mereka melaksanakan agama ini untuk menjadi qudwah kita, teladan dan suri teladan kita untuk kita menjalani agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kita bisa selamat di dalam dunia ini ketika sudah datangnya zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat. Di antara yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah amal kita dan hati kita, karena jika kita tidak memperhatikan amalan dan hati kita, bisa jadi kita ini akan terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan dalam keadaan kita tidak merasa, dalam keadaan kita tidak terasa terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Dan kita menganggap itu bukan sebagai suatu kemaksiatan, bahkan sebagai sesuatu yang biasa terjadi, sehingga kita tidak mengingkarinya dan seakan-akan hal itu menjadi sesuatu yang remeh dan ringan. Padahal pada zaman Rasulullah SAW hal itu merupakan sesuatu kehancuran, sesuatu yang sangat besar, dan sesuatu yang dianggap sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, innakum lata'maluna amalan, sungguhnya kalian, maksudnya para tabi'in, dan yang mengatakan adalah sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Ini menunjukkan masih dekatnya zaman Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan, sungguhnya kalian para tabi'in la ta'maluna amalan, kalian itu melakukan suatu amalan perbuatan, ya adabu fi ayunikum, perbuatan itu adabu fi ayunikum minasyar, suatu amalan yang kalian itu melihatnya lebih kecil, lebih tersembunyi dari sepotong atau sehelai rambut. Adabku minasyari, in kunna lana'udduha, padahal sungguhnya kami menganggap perbuatan itu ala ahdi Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah SAW minal mubiqat, itu adalah sebagai suatu mubiqat, pintu kehancuran, jurang-jurang kehancuran, atau hal-hal yang membawa kepada kebinasaan. tapi demikianlah maksiat. Karena salah satu di antara pengaruh akibat kemaksiatan yang dianggap sebagai sesuatu atau dilakukan tanpa ada pengingkaran, maka kemaksiatan itu dari hari ke hari itu akan semakin dianggap remeh dan ringan. Sebagaimana kita sesuatu yang asalnya dulu di masa muda kita atau di masa kecil kita, kita menganggap satu perbuatan itu sebagai satu aib yang besar. Tetapi di zaman sekarang ini akan menjadi sesuatu yang wajar, dan bahkan kebalikannya, orang yang begitu melaksanakan atau meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu suatu keanehan. Kita melihat contoh yang konkret, wanita yang zaman dulu memakai pakaian yang agak naik sedikit. Para wanita zaman dulu, mereka pakaiannya adalah sampai mata kaki, roknya atau jarit yang mereka pakai. Ketika mereka menangkap lebih tinggi, masih di bawah lutut, itu sebagai suatu perbuatan yang sangat aib bagi mereka. Dan bahkan zaman dulu, namanya kerudung adalah sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai seorang yang meninggalkannya, suatu aib. Tetapi kemudian lama-lama para wanita tidak lagi mengangkat di atas lututnya, dan bahkan di atas lututnya, dan bahkan mereka bukan hanya mengangkatnya tapi memperketat bajunya. Awal-awal dianggap sesuatu yang aneh dan sesuatu yang mungkar, tetapi karena dibiarkan dan terus dianggap biasa, maka justru itu sebagai sesuatu perkara yang sudah lumrah. Dan kita pun menganggap hal itu sudah biasa. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, mereka yang menyingkap, tersingkap kakinya saja yang terlihat, itu sudah merupakan suatu hal yang menunjukkan keaiban seseorang wanita. Sehingga mereka pada zamannya Rasulullah SAW, mereka sangat memperhatikan tubuh mereka. Para wanita ditutupi dengan sekerat mungkin, dengan semaksimal mungkin. Tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi sesuatu yang aneh seandainya dilakukan pada masa sekarang ini. Dan demikianlah maksiatan yang lain. Seorang bersolat dengan wanita, jangankan bersolat, seorang agak lama berbicara di balik hijab, seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya di balik hijab, tetapi agak lama, ini adalah sesuatu perkara yang menjadi perkara yang sangat besar dan tuduhan kepada mereka. Dan ini sangat dihindari pada waktu itu. Tetapi lama-kelamaan, bukan hanya di balik hijab, tetapi berbicara secara langsung dengan wanita, kita anggap itu suatu hal yang wajar. Bahkan aneh saat ini kita melihat seorang itu berbicara dengan wanita di balik hijab. Apalagi setelah itu, zaman semakin ke belakang, maka seorang sudah tidak lagi dianggap tabu seandainya seorang itu berbicara, ngobrol, dan bahkan berduaan. Dan bahkan sampai sampai sebagian tempat mereka pun melakukan ciuman di muka umum berpelukan, dan bahkan itu lebih dari itu sudah dianggap sesuatu yang wajar dan lumrah. Itu sudah biasa di sini, hal yang biasa. Mungkin di sebagian tempat masih dianggap tabu, tetapi di tempat-tempat tertentu di negeri ini dan negeri yang lainnya, itu sudah menjadi suatu pemandangan yang sudah dianggap biasa. itulah maksiat. Rasulullah Anas bin Malik mengatakan hal itu, kalian melakukan suatu perbuatan pada saat sekarang ini, pada saat zamannya tadi ini, waktu masih dekatnya dengan zaman Rasulullah, itu kalian menganggap itu lebih kecil daripada atau lebih tersembunyi daripada sehelai rambut. Tapi kami waktu itu menganggap pada zaman Rasulullah termasuk suatu yang menghancurkan. Demikianlah kemaksiatan. Pengaruh kemaksiatan itu melemahkan pengingkaran hati kepada maksiat tersebut. Kemaksiatan itu menumbuhkan dan melahirkan kemaksiatan yang lebih besar. Kaum Khawarij, kenapa mereka bisa sampai mengkafirkan Ali? Kenapa sampai mereka itu menghalalkan darah kaum muslimin pada zamannya Ali bin Abi Thalib? Dan menghalalkan darah Ali dan Mu'amil dan juga para sahabat yang lainnya sampai mereka kemudian akhirnya menggampangkan untuk membunuh seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Auf, sampai mereka itu membunuh istrinya yang hamil, dan kemudian mereka itu kemudian menganggap mudah untuk membelah perutnya dan mengeluarkan janin yang ada di dalam perut istrinya buat tahu. Padahal mereka orang-orang yang melakukan kehusyukan dalam sholat, mereka membaca Al-Quran, mereka berpuasa di siang hari dan sholat lain di malam hari. Itu adalah merupakan amalan mereka. Tetapi kenapa mereka menghalalkan darah kaum muslimin? Awalnya sebenarnya suatu permasalahan yang sangat remeh, yaitu mereka mengamalkan satu amalan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah. Mereka berpikir jamaah dipimpin satu orang yang kemudian dilihat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-As'ari sebenarnya mengingkari, tetapi merasa itu perbuatan yang kelihatan baik sehingga tidak diingkari oleh Abu Musa al-As'ari, tapi dilaporkan kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka datanglah kepada Ibn Mas'ud dan membicarakan atau menyampaikan apa yang dilihat. Maka Ibn Mas'ud mengetahui hal itu bukan permasalahan yang ringan. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, kenapa aku tidak mengingkari mereka? Abu Musa mengatakan, saya melihat itu kelihatannya sesuatu yang baik, artinya sesuatu yang tidak baik, bukan suatu kemungkaran. Maka Ibn Mas'ud mendatangi mereka dan mengikutkannya, lalu mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan ini? Suatu ibadah. Mereka menjawab, ini adalah biji-bijian yang kami menghitung dengannya. Mereka membawa biji-bijian untuk menghitung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, hitung saja kejelekan kalian dengan biji-biji itu. Saya jamin tidak akan tersisa satu keburukan. Artinya akan habis biji-bijian itu untuk menghitung keburukan kalian. Wahai umat Muhammad, apakah kalian merasa berada di dalam petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah? Ataukah kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Padahal kalau kita lihat sekarang, satu hal yang lumrah, seorang memakai bujian, baik-baik saja. Demikianlah. Tapi Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang mengetahui hal itu bukan sesuatu yang ditakutkan pada zaman Rasulullah. Dan itu merupakan satu kebiasaan. Maka Allah mengatakan, apakah kalian itu lebih baik berada di dalam itu yang lebih baik daripada umatnya Rasulullah, ataukah sedang membuka pintu kesesatan? Kata mereka, kata Rasulullah teruskan bahwasanya ini bajunya Rasulullah belum lusuh, bejananya Rasulullah itu belum pecah. Maka mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan dengan perbuatan ini. Kata akan luas seberapa banyak. Betapa banyak wakam min muridin lil haqqi wa lil khairi musibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ini menunjukkan perkara yang waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki di zaman Rasulullah, perbuatan yang tidak pernah dilakukan, akan tetapi kemudian dilakukan, itu perkara yang berat, perkara yang besar. Tapi kemudian di zaman yang semakin ke belakang, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan kebalikannya saat sekarang ini, orang yang mengingkari, orang yang dia itu tidak menyetujui atau tidak ikut saja di dalam perbuatan yang mereka adakan, maka itu sudah merupakan suatu permasalahan yang sangat besar. Bukan perbuatan mereka yang dianggap besar, tetapi orang yang tidak mengikuti. Jangankan orang yang mengingkari, orang yang tidak ikut dengan mereka yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, dan mereka menganggap itu sebagai suatu amalan perbuatan yang baik, itu dianggap sesuatu yang besar, bahkan dianggap sebagai suatu maksiat, kebalikan dari apa yang sebenarnya. Ini maka perbuatan maksiat banyak macamnya, dan bahkan sebagian maksiat dianggap oleh sebagian kaum muslimin itu sebagai suatu ketaatan, sebagai suatu ibadah, dan bukankah suatu kebid'ahan itu sebenarnya dilakukan, tidaklah dilakukan kecuali karena dianggap sebagai suatu ibadah, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang baik, dianggap sebagai sesuatu yang mulia di sisi Allah. Padahal di sisi Allah SWT itu sebagai suatu amalan yang maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat memperingatkan tentang permasalahan ini, permasalahan yang tidak ringan, permasalahan yang besar. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya disebutkan, iyyakum wa muhaqqiratul dzunub, hati-hatilah kalian dengan meremehkan dosa, meremehkan maksiat, dosa-dosa kecil. Fa innahu la yastami'na, karena sungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul ala rajuli, pada seseorang, hatta yuhliknahu, hingga maksiat yang kecil itu dianggap kecil, atau maksiat yang kecil mungkin itu akan membinasakannya. Dan sungguhnya Rasulullah SAW mengumpamakan sebuah permisalan, kata Ibnu Mas'ud, seperti kaum yang datang ke satu tempat lalu kemudian mereka mengadakan sesuatu acara, seseorang membawa satu kayu bakar, yang lainnya membawa kayu bakar satu batang, dan demikianlah sampai mereka kemudian membawa dan mengumpulkannya, lalu kemudian mereka menyalakan api, maka kemudian mereka membakar api dengan kayu bakar yang mereka kumpulkan, yang asalnya cuma satu batang atau bahkan satu lidi saja, tapi bisa membakar seluruh negeri dan bahkan hutan terbakar karena gara-gara satu bara api. Hanya satu bara api atau satu bara api dinyalakan, itu kemudian bisa membakar yang lainnya. Dan demikianlah maksiat, ketika dibiarkan, kalau seandainya api ini dipadamkan sejak awal, maka akan ringan, sangat mudah. Tetapi ketika api itu sudah membesar, maka terlalu banyak korban, sehingga justru akan semakin besar, semakin sulit untuk menghilangkannya. Maka jangan sampai kita meremehkan hal ini, permasalahan dosa-dosa kecil atau permasalahan yang merupakan kemaksiatan yang kita anggap ringan, yang kita anggap remeh, maka kita harus dan wajib minimal mengingkari dengan hati kita, dengan menjauhi dengan diri kita, dan juga mengajak orang lain untuk menjauhinya. Semoga hadis ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan alhamdulillah kesalahan maka itu datangnya dari syaitan, bagian dari syaitan. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu